Kemudian Nabi tidak bilang iya atau apa. Langsung Nabi katakan, i'tiqha fa innaha mu'mina. Bebaskan dia, karena sungguh dia adalah wanita yang beriman. Langsung Nabi bilang, wanita yang beriman. Bukan wanita muslim. Bukan sekadar muslim. Ini jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat jelas. Padahal pertanyaan keimanan kepada Allah banyak kan? Banyak aspek-aspeknya kan? Ya tidak. Banyak sekali aspek dalam keimanan kepada Allah. Nabi tidak tanya siapa yang kamu sembah. Coba lihat. Ini aspek-aspek tokoh juga dalam keimanan kepada Allah. Siapa yang kamu sembah? Jawabannya Allah juga. Iya. Keimanan kepada Allah. Tapi Nabi SAW tanya tentang gimana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Disitulah langsung wujud. Kalau orang mau menyembah Allah, langsung mengetahui di mana dia memperhatikan penghambaannya. Langsung dia disarahkan ke mana. Sehingga langsung bisa Nabi pastikan bahwa dia adalah wanita yang beriman. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Jelas hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Allah di atas langit, di atas seluruh makhluknya. Ini adalah keyakinan. Keyakinan orang-orang yang beriman. Keyakinannya Rasulullah SAW, para sahabat, imam-imam kaum muslimin seluruhnya, dari dulu sampai sekarang. Ini keyakinan ini. Saya akan bacakan sebentar perkataan-perkataan mereka yang terkumpul dalam kitab ini. Hanya kita akan sebutkan pendalilannya secara lengkap dahulu, agar supaya tidak ikut hanya perkataan orang saja, walaupun dia imamnya kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah, maka wajib kita tidak boleh bersikap. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan bersikap, bertindak, bermukif, termasuk berkeyakinan, berkata dan bersikap, ma laysa laka bihi ilm, di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di atasnya. Jangan sekali-sekali. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab sungguh pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi, tinggi di atas seluruh makhluk, ini adalah keyakinan yang dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, ijma', fitrah, akal, lengkap pendalilan dalam agama. Padahal satu saja Al-Quran, Al-Quran saja itu sudah terlalu cukup kalau orang beriman. Apalagi kalau lengkap, ada hadisnya, ada kesepakatannya, kesepakatan kaum muslimin. Ada lagi dalil akal, dalil fitrah. Ini jamaah sekalian, kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil pertama, penyebutan dalil-dalil dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dia berada di mana-mana, apalagi berada dalam hati. Ini jamaah sekalian. Tapi yang ada dalam hati adalah ma'rifah, pengenalan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang merasakan besarnya. Tapi bukan Allah berada dalam hati. Bukan berada di mana-mana, tapi di atas seluruh makhluknya. Ini jamaah sekalian. Ini wajib kita yakini. Mana dalil-dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran sangat banyak. Dalil dalam Al-Quran sangat banyak. Punya penyebutan dalil dalam Al-Quran yang sangat banyak ini, itu pun berjenis-jenis pendalilannya. Kan dia nanya orang, oh banyak ayatnya. Oh ini bukan hanya sekedar banyak ayat, tapi sistem pendalilannya banyak. Kan biasanya, oh banyak ayatnya, 10 ayatnya, tapi sama satu jenis pendalilannya, ya kan? Iya. Yeah. 10 ayat yang menjelaskan itu, tapi satu jenis pendalilannya. Tapi ini luar biasa, banyak jenis pendalilan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala langsung mensifati dirinya, langsung mensifati dirinya dengan sifat-sifat dan nama-nama bahwa Allah maha tinggi, maha tinggi, dengan sifat, dengan nama Al-Ali dan Al-A'la. Ini terdapat pada banyak ayat, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabb kamu, ya, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur kamu. Al-A'la, yang maha tinggi dia itu. Kalau Allah mengatakan dia itu Al-A'la, maha tinggi, di atas segala-galanya, apakah pantas hamba mau menyamakan dirinya dengan Allah, bahwa dia juga setara dengan Allah, sama dengan Allah, bisa ada di mana-mana? Iya. Iya. Apalagi ada di dalam hatinya. Ini jamaah sekalian. Para Allah mengatakan Al-A'la, maha tinggi. Yeah. Namanya lain dalam nama Al-Ali. Al-Ali juga nama artinya yang maha tinggi. Misalnya dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hibdhuhuma wa huwa al-aliyyul 'adzim. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan luasnya langit dan bumi, dan tidak ada, wala ya'uduhu hibdhuhuma, tidak memberatkan bagi Allah penjagaan keduanya. Wa huwa, dan Allah itu al-ali, maha tinggi, dan al-azim, maha agung. Kalau Allah mengatakan al-ali, maka apakah pantas kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu sederajat dengan kita, ada di mana-mana, atau berada dalam diri kita? Ini jamaah sekalian, ini sistem penilaian pertama dalam Quran. Dan yang pertama ini banyak kan? Ada beberapa ayat. Sistem kedua, pendalilan kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah fauqa ibadihi, di atas semua hambanya, tapi dengan lafaz fauqa. Fauqa ini artinya di atas juga. Misalnya dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fauqa ibadi, dan dialah Allah al-qahir, yang maha mengalahkan, menundukkan, yang maha perkasa. Di mana? Fauqa ibadi, di atas semua hambanya. Ini Allah yang sifati dirinya. Saya tanya jamaah, ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Tidak ada. Kalau begitu jangan mengambil, jangan memberi sifat bagi Allah kecuali hanya sifat-sifat yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Jangankan Allah ya jamaah sekalian, kita saja akan marah kalau kita sifati, kalau kita tidak mempunyai sifat seperti itu. Kita akan marah kalau kita dikasih nama kalau bukan nama. Apalagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kekurangan yang jauhnya lebih besar. Ini jamaah sekalian, Allah mengatakan bahwa dia fauqa ibadi, di atas semua hambanya, hamba di bawah semuanya. Lafaz yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fauqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menjelaskan bagaimana sifatnya para malaikat. Ini malaikat ini. Malaikat ada di mana? Ada yang di bumi, dari turun, ada juga yang di langit. Bahkan di langit sangat banyak. Yang kata Nabi SAW, tak ada satu jengkal di langit kecuali pasti ada malaikat yang sujud di situ. Banyaknya malaikat. Yeah. Apa kata Allah tentang malaikat ini? yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat ini takut kepada Rabbnya, penciptanya, menguasai dia, mengatur dia. Takutnya kemana? Min fawqihim, dari atas mereka. Takut kepada Allah dari atas mereka. Ini malaikat sudah dalam selangit di atasnya. Ini jamaah sekalian. Kalau begitu apakah pantas kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana? Sementara aku mengatakan Allah ada dalam diri. Ini jamaah sekalian. Jelas sampai sini? Ini pendalilan jenis kedua. Dan ini mempunyai beberapa ayat. Pendalilan jenis ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u. Tentang yas'ad, lafad su'ud, naik ke atas. Su'ud artinya naik ke atas. Yarfa', mengangkat ke atas. Allah mengatakan, hanya kepadanya lah naik amalan-amalan soleh. Dan hanya kepadanya lah diangkat kalimat-kalimat yang baik itu. Hanya kepada Allah diangkat naik. Kalau begitu di mana Allah? Di atas, jelaskan. Sudah empat, ini lagi. Ini dari tadi dalam jenis su'ud, naik. Terus sekaligus rafa', mengangkat. Iya. Termasuk juga firman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kepada Nabi Isa, wa rafi'uka ilayya. Allah berfirman setelah menyatakan bahwa saya yang mewafatkan kamu wahai Nabi Isa, tapi bukan mewafat mati ya, diangkat naik. Kemudian saya pula lah yang mengangkat kamu, rafi'uka, saya lah yang mengangkat kamu, ilayya, kepada saya. Kata Allah. Jadi Nabi Isa diangkat naik. Diangkat naik. Makanya Nabi ketika Isra, melihat Nabi Musa di atas kan? Iya ada. Nabi Isa ada di atas. Saya akan mengangkat kamu. Makanya Nabi SAW ketika menceritakan, bagaimana turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, Nabi mengatakan turun. Ya, turun. Nabi mengatakan turun Nabi Isa. Artinya dari atas dia. Allah mengatakan saya mengangkat kamu kepada saya. Kalau begitu di mana Allah? Di atas. Tidak mungkin diangkat itu kemana-mana. Tapi ke atas. Kepada ketinggian. Dan ketinggian sajalah yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di mana-mana itu haknya makhluk yang rendah, yang penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di atas seluruh makhluknya. Ini sudah berapa pendalilan? Sudah empat pendalilan. Jenis pendalilan yang kelima dalam Al-Quran. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Kata uruj, malaikat dan ruh, uruj, naik kepadanya. Ini juga maknanya naik. Makanya apa artinya Isra Mi'raj? Isra perjalanan malam, Mi'raj itu apa? Nabi melakukan uruj, naik ke atas. Malaikat dan ruh naik ke atas kepada Allah. Kalau begitu di mana Allah? Di atas, jelas sekali. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran yang lebih jelas dari keterangan-keterangan seperti ini. Tetapi hal min mudakhir, ada yang mau mengambil dari keterangan yang sangat jelas ini? Ya mas kalian, jenis pendengaran keberapa ini? Kelima. Jenis pendalilan, saya lupa. Baik, jenis pendalilan yang keenam. Ya, yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran, ya kan? Ya kan? Ketika Allah mengatakan saya yang turunkan Al-Quran, Allah menyebutkan dengan lafaz nazzala, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami lah yang menurunkan Al-Quran. Kalau Allah yang menurunkan, di mana itu orang menurunkan? Apa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas tentu yang menurunkan, ada di atas. Ini jamaah sekalian. Dan ini banyak sekali lafaznya dalam Al-Quran. Banyak sekali lafaznya. Agar semua orang mau berpikir. Seperti Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah menurunkan apa? Menurunkan hujan dari awan. Ya kan? Allah perjalankan awan ke laut, kemudian naik awannya, kemudian Allah turunkan hujan melalui awan. Di mana awan? Di atas. Ini jamaah sekalian. 6 pendalilan. Yang ketujuh. Pendalilan ketujuh dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita bagaimana dakwahnya para nabi dan rasul terhadap akidah ini. Nabi dan rasul yang dulu juga mengajarkan akidah ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, di atas langit. Lihat kisahnya Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa datang membawa keterangan-keterangan dari Allah, mewaparkan agama-agama Allah, mewaparkan akidah-akidah yang harus diyakini. Tapi Fir'aun menolak. Di antara perkataannya Fir'aun apa? Ya Haman ibn li sarhan la'anni ablughul asbab asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Dalam rangka apa? Fa'attali'a ila ilahi Musa. Fir'aun perintahkan kepada Haman. Haman digambar apa? Dijelaskan dalam tafsir dia adalah menterinya. Ya, Fir'aun. Bawahannya Fir'aun. Haman, buatkan saya sarha, bangunan tinggi menjulang ke langit. Tinggi yang naik ke langit, buatkan saya. Untuk apa? Saya mau melihat Tuhannya Musa. Itu apa artinya jemaah? Fa'attali'a ila ilahi Musa. Fa'attali'a, saya mau melihat ilah kepada ilahi Musa, Tuhannya Nabi Musa, sembahannya Musa. Artinya Nabi Musa memahamkan kepada Fir'aun bahwa Tuhan, bahwa Allah apa yang disembah oleh Musa adalah ada di atas. Makanya Fir'aun tidak percaya. Coba saya mau lihat ke atas. Fir'aun bilang, wa inni la'adunnuhu kadiba. Dan sungguh saya ini memastikan Fir'aun apa Musa itu adalah pendusta. Berarti Fir'aun mengingkari bahwa seruannya Nabi Musa ini Allah di atas. Ini khawatir jemaah sekalian. Keyakinan-keyakinan yang menyatakan bahwa Allah tidak di atas ini mengikuti Fir'aun sebagaimana dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa memaparkan akidah ini, dia mengingkarinya. Ini jemaah sekalian. Ini mah. Kalau terus terang perkara akidah tegas, harus tegas-tegasan. Tidak boleh tidak. Harus orang berpegang prinsip la yakhafu illaa laumata la'im. Tidak boleh takut kepada Allah dalam perkara dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Laumata la'im, celahan siapapun yang mencelah. Apa lagi sangat jelas keterangannya. Ini dalam Quran 7 jenis yang teringat. Dalam sunnah sekarang, dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita mengenal hadis Nabi ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Hadis Nabi berupa perkataan Nabi. Ada juga hadis berupa apa? Perbuatan Nabi. Ada juga hadis berupa apa? Takrir. Ya kan? Pembenaran dari Nabi. Nabi benarkan. Tapi Nabi tidak langsung katakan. Tapi Nabi benarkan. Seluruh jenis hadis ini lengkap mendalili bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Oh, saya lupa jenis pendalilan terakhir dalam Al-Quran. Ini yang paling hebat. Jenis pendalilan terakhir dalam Al-Quran ini disebutkan dalam 7 surah. Disebutkan dalam 7 surah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arsy istawa Ini terdapat dalam surah Taha, bahwa Allah yang Maha Rahman ala di atas arsy, di atas arsy-Nya istawa, dan arsy itu di atas langit. Allah istawa di atas arsy-Nya. Apa arti istawa? Jangan ambil pikiran lain kecuali apa yang dipahami secara bahasa, dengan bahasa yang betul, yang bersumber dari para ulama, ahli-ahli bahasa, yang menjadi murid-muridnya para sahabat, bahkan dari sahabat. Istawa artinya ala, wasa'ida, wartafa'a, wastaqarra. Ini makna istawa yang warid dari para ulama. Artinya apa? Tinggi-tinggi dan menetap. Jadi Allah tinggi dan menetap di atas arsy. Ini lafaz terdapat dalam surah Taha. Adapun lafaz summa istawa 'alal arsy ini disebutkan dalam 6 surah. Lafaz ini sama semuanya. Summa istawa 'alal arsy. Kemudian Allah istawa tinggi-tinggi dan menetap di atas arsy. Tinggi dan tetap di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Ini jamaah sekalian. Ini dari Allah Subhanahu. Allah langsung sebutkan dalam Al-Qur'an dalam 7 surah. Lihat saja, buka fihris dalam Al-Qur'an. Jamaah sekalian, jelas sekali. Coba lihat. Dalam sunnah, saya sudah paparkan tadi, 3 jenis sunnah. Kita sebutkan sunnah yang pertama, sunnah yang merupakan perkataan Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Tentang apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Iya. Di kitabnya, dalam kitabnya, wa huwa indahu fawqa al-'arsy. Iya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rasul sallallahu bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketetapan dalam kitab, dan kitab itu ada di sisi Allah. Di mana kata Nabi? Di atas 'arsy. Langsung Nabi katakan fawqa al-'arsy, di atas arsy-Nya Allah. Itu Allah. Apa yang Allah katakan? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh rahmatku mendahului murkaku. Ini perkataan Nabi. Baik, hadis-hadis lain yang menjelaskan perkataan Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, ata'amanuni, dalam hadis yang sahih, ata'amanuni wa ana aminu man fis sama'. Tidakkah kalian menjadikan saya kepercayaan, kata Nabi SAW, sementara saya ini kepercayaannya yang di atas langit. Kepercayaannya yang di atas langit. Langsung Nabi mengatakan, saya adalah kepercayaan yang di atas langit. Yang di atas langit. Kalau begitu di mana Allah jemaah? Di atas langit. Jemaah sekalian. Fisama di atas langit. Saya lupa. Masih ada penelilan yang ke-8 dalam Al-Quran. Langsung Allah mengatakan Allah di atas langit dalam bentuk fisama. Ayatnya dalam surah Al-Mulk, Tabarak. A'amintum man fisama. Ya kan? A'amintum man fisama. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Kata Allah. Ini jenis penelitian tambahan dalam Al-Quran. Sudah, ini sedikit pendalilan dalam sunnah. Baik, pendalilan itu perkataan. Ada juga pendalilan takririyah. Pendalilan takrir. Nabi benarkan. Nabi membenarkannya. Iya. Bagaimana bentuknya? Nabi membenarkannya. Itu tadi yang kita paparkan. Hadisnya hadis jariyah. Bagaimana hadis jariyah jemaah? Yang tadi itu. Nabi mengatakan di mana Allah? Dia menjawab di sama, di atas langit. Nabi tidak bilang betul atau apa kan? Ya kan? Tapi langsung Nabi bilang merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Berarti Nabi benarkan. Ini takrir namanya. Dan ini juga mempunyai banyak hadis. Perkataan itu banyak hadisnya. Ya. Hadis-hadis yang menjadi perbuatan Nabi. Nabi langsung contohkan. Nabi langsung perbuat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Hadis yang sahih yang menjelaskan haji wada, khutbahnya Nabi pada haji wada. Hadis ini sahih. Ketika Nabi khutbah pada haji wada, Nabi hanya satu kali haji. Iya. ketika akhir hayatnya. Nabi SAW haji, kemudian Nabi khutbah di Arafah. Nabi sampaikan banyak sekali permasalahan. Kemudian kata Nabi, hal ballagtu, hai kalian, wahai sudah saya sampaikan kepada kalian, betul sudah sampaikan kepada kalian. Nabi tanya kepada para sahabat yang hadir. Sahabat ketika itu jamaah digambarkan oleh Jabir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa ketika Nabi hadir, Nabi SAW haji, saya melihat ke depan orang saja semuanya, melihat ke belakang orang saja yang saya lihat, ke kanan ke kiri orang saja yang saya lihat, banyaknya orang. Nabi paparkan ini agama ini. Kemudian setelah itu Nabi katakan, apakah saya telah sampaikan agama ini? Para sahabat mengatakan, betul ya Allah, betul ya Rasulullah, kamu telah sampaikan. Maka setelah Nabi mendengarkannya, maka kata Nabi SAW, Allahumma syahad. Nabi angkat tangannya mengakhiratkan kata, ya Allah, persaksikanlah ya Allah. Kemudian mengisyaratkan kepada para sahabatnya, kalau begitu di mana Allah? Di atas. Ini jamaah sekalian, Nabi tidak isyaratkan ke sini atau kemana-mana, tapi ke atas. Ya Allah, persaksikanlah ya Allah. Rasul telah sampaikan risalah ini, agama ini. Kalau begitu di mana Allah jemaah? Jelas sekali di atas. Ini perbuatan langsung Nabi, isyarat dari Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW, hadis sahih, hujan pada zamannya Nabi. Maka Nabi buka bajunya. Kita baru memperlihatkan ini. Ya. Yeah. Kemana? Main hujan. Bukan main hujan seperti anak. Nabi mau kasih kena hujan sininya. Ketika turun hujan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan itu? Nabi SAW bersabda, hada hudatahu ahdi min Rabbi. Ini adalah sesuatu yang baru turun dari Rabbku, dari Allah. Kalau begitu, di mana Allah jemaah? Di mana kalau begitu? Hujan dari mana? Dari atas. Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh hambanya. Ini pendalilan jenis ketiga. Iya. Kita sudah memaparkan pendalilan dalam Al-Quran pada banyak ayat dengan sistem pendalilan pada 8 jenis pendalilan dalam Al-Quran menjelaskan seluruhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh hambanya. Kemudian sekarang kita dalam pemaparan pendalilan dalam sunnah. Sunnah ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah banyak, kita sudah jelaskan sebagian. Sunnah takririyah banyak yang menjelaskan hal ini, kita sudah jelaskan sebagian. Sekarang dalam pemaparan sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, dan kita sudah jelaskan sebagian. Saya tambahkan lagi sunnah fi'liyah, langsung perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Apa itu? Peristiwa yang biasa kita rayakan, walaupun Nabi dan para sahabatnya serta ulama-ulama kaum muslimin tidak pernah merayakannya. Peristiwa Isra Mi'raj. Semua orang tahu bagaimana kisahnya Isra Mi'raj. Semua orang tahu bagaimana ceritanya Nabi SAW dalam Isra Mi'raj. Hadisnya sangat banyak, bahkan sampai dalam jenjang mutawatir. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke atas langit. Langit pertama dilewati, langit kedua dilewati, langit ketiga dilewati. Sampai ke mana Nabi? Sampai kepada Sidratul Muntaha. Melewati tempatnya Nabi Ibrahim AS. Nabi berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah solat. Kalau begitu di mana Allah jemaah? Keras sekali. Iya. Jelas ya? Baik. Oh iya. Waktu salat sekarang. Baik. Ini jamaah sekalian. Jadi ini saya cukupkan. Insyaallah taala kita lanjutkan. Jadi jelas pendalilan dalam sunnah sehubungan dengan hadis ini, ya. Ini sangat jelas bahwa Nabi SAW mengabarkan langsung berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Ini baru pendalilan dalam Quran dan Sunnah dengan berbagai macam jenisnya dan sangat banyak. Dan ketiga itu ijma. Dan ijma ini terpakai, bahkan terpakai dalam akidah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, menyebutkan beberapa para ulama yang lain mengatakan bahwa yang mengingkari ijma ini termasuk orang-orang yang sesat. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW telah bersabda, la yajtami'u ummati ala dalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mempertegas bahwa ijma yang mungkin terjadi dan yang disepakati itu adalah ijma para sahabat dan ini wakil dan terjadi. Adapun setelah masa-masa mereka, maka di dalamnya banyak perselisihan. Sehubungan dengan adanya ijma ini yang dinukil dari beberapa ulama, ya, dan dinyatakan secara tegas di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala